tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur Raja Wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Lukas pasal 3 adalah mengenai Yohanes Pembaptis. Ya, hampir sama dengan Injil Matius pasal 3. Jadi ini adalah kitab yang hampir sama, tetapi ditulis dengan tidak secara kompromi, ya, dan ditulis masing-masing di tempat yang terpisah oleh orang yang terpisah. Nah, oleh karena kedaulatan Allah, oleh karena pimpinan Roh Kudus, mereka menuliskan hal-hal yang atau peristiwa-peristiwa yang sama. Apa maksud Tuhan, ya, dengan penulisan ini adalah memang segala sesuatu yang bersifat peristiwa supaya itu merupakan satu catatan yang otentik, maka sebaiknya dicatat lebih dari satu orang. Sebab kalau itu hanya dicatat oleh satu orang, maka secara faktor sejarah dan banyak hal yang lain lagi, itu sulit untuk dipertanggungjawabkan. Namun Tuhan yang sedemikian berhikmat telah membiarkan atau telah menggerakkan, ya, sekian orang untuk mencatatnya. Dan Injil Lukas ini pasal 3 adalah mengenai Yohanes Pembaptis. Dan catatan yang satu saling melengkapi catatan yang lain. Oleh sebab itu kita lihat di Injil Lukas pasal 3 ini, di mana dikatakan dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Ingat, Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis itu dilahirkan dalam pemerintahan Kaisar Agustus. Nah, sedangkan ya sekarang ini kira-kira 30 tahun kemudian itu kaisarnya sudah ganti. Kaisarnya adalah Kaisar Tiberius. Dan ini adalah cara orang zaman dulu untuk mematok waktu. Jadi misalnya kalau ditanya, ya, kamu umur berapa ini? Kamu lahir kapan? Ya, maka orang itu akan berkata, saya lahir pada misalnya tahun ke-10 pemerintahan kaisar ini, ya. Atau dia akan berkata, saya lahir ya pada ini 3 tahun sesudah peristiwa banjir besar, begitu. Jadi itu adalah cara zaman itu orang menetapkan ini patok waktu. Nah, tetapi sejak kekristenan semakin mempengaruhi dunia, maka tahun yang kita pakai hari ini, tahun 2006, itu adalah tahun disebut AD, itu Anno Domini. Itu artinya tahun Tuhan kita, ya. Tahun Tuhan kita, jadi, nah, tahun yang dihitung sejak Yesus Kristus. Jadi, tahun 2006 sesudah kelahiran Yesus Kristus. Nah, inilah tahun yang kita pakai ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Lukas memberikan patokan waktu, yaitu katanya tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Nah, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri di Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus, ini Herodes Filipus saudaranya raja wilayah di Iturea, yaitu di sebelah utara di sana, ya. Dan Trakonitis, ya. Dan Lisanias raja wilayah Abilene. Jadi ini adalah ini tonggak waktu atau ya kita sebut ini sebagai monumen untuk menentukan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah maka tanda-tanda ini diberikan oleh Lukas. Dan katanya yang secara rohani pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Nah bagaimana bisa ada dua orang jadi imam besar? Dan sejarah memberitahukan kepada kita bahwa Kayafas itu adalah menantu dari Hanas, ya. Dan ya sama-sama keturunan imam pasti, ya. Ternyata Hanas ini sudah lumayan tua waktu itu dan dia cukup terpandang dan kelihatannya ada unsur KKN mungkin di situ sehingga diangkatlah Kayafas menjadi imam besar penggantinya. Namun wibawa di hadapan masyarakat tetap ada di tangan ini Hanas ini. Jadi oleh sebab itu disebut nih Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Mungkin Kayafas masih dalam pembinaannya atau masih dalam pergantian wewenang dan lain sebagainya, dan Kayafas belum begitu berwibawa, sementara Hanas sudah ya sangat berwibawa karena dia sudah tua sekali begitu. Dan katanya, dan justru pada masa itu, yaitu sekitar Yohanes berumur 30-an tahun, ya Tuhan Yesus juga kurang lebih karena mereka hanya selisih 6 bulan. Dan pada waktu itu katanya, datanglah Yohanes, ya katanya. Ini firman Tuhan datang kepada Yohanes yang ada di padang gurun. Karena dia menyendiri, Yohanes ini mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat di Yudea di sana. Jadi dia pergi ke di padang gurun di sana menyendiri, ya. Dan dia memang agak mungkin orang tidak tahu mengapa dia menyendiri karena sebenarnya dia menghidupi kehidupannya Elia dan bajunya juga sama seperti yang dipakai oleh Elia dan bahkan ikat pinggangnya sama dan kita tidak tahu apakah Elia makan belalang ya dan madu hutan seperti yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis ini. Yang jelas bahwa Yohanes Pembaptis menghidupi satu kehidupan yang sama seperti Elia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, datang firman Tuhan kepadanya katanya. Dan Yohanes ya, yang menerima firman Tuhan katanya itu mengunjungi ya daerah seluruh daerah Yordan dan menyerukan ya mungkin dia berjalan dan berteriak-teriak ya bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu katanya dan ini jadi dia berseru-seru nah barulah dikatakan kepadanya sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya menubuatkannya di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 dan 5 ya. Yesaya pasal 40 ayat 3 dan 5 ada nubuatan di situ dikutip oleh Lukas di sini. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ya, nubuatan Nabi Yesaya ini adalah nubuatan tentang kedatangan forerunner. Kedatangan pembuka jalan bagi sang juru selamat. Yaitu suara yang berseru-seru di padang gurun. Ya. Nah, di situ sudah dikatakan bahwa berseru-seru di padang gurun. Oleh sebab itulah maka Yohanes ya datang dari padang gurun dan berseru-seru. Nah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ya. Luruskanlah jalan baginya. Jadi, itulah tugasnya Yohanes Pembaptis, yaitu mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya. Jadi setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung atau dan bukit akan diratakan. Ya seperti hari ini kita buat jalan, kalau ada lekukan ke bawah ditimbun, kalau ada yang meninggi kita pangkas, gitu. Jadi yang berliku-liku katanya, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah yang pedulikan di sini oleh Yohanes itu adalah jalan, maksudnya secara literal? Ya, kami fundamentalis, artinya orang Kristen yang Alkitabiah, yang berusaha menafsirkan Alkitab setepat mungkin, itu menafsirkan Alkitab, rule-nya yang paling utama, ya, the rule of thumb-nya, yaitu aturan jempolnya adalah bahwa jikalau satu perkataan di dalam Alkitab masih masuk akal sehat untuk, ya, masuk akal sehat untuk ditafsirkan secara literal, maka kita harus menafsirkannya secara literal. Tetapi jikalau secara akal sehat dia tidak dapat lagi difahami atau tidak dapat lagi diterima secara akal sehat, nah barulah mempertimbangkan aspek dari alegorisnya atau kiasannya. Nah kelihatannya ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini tentu maksudnya adalah kiasan, bukan jalan yang mau dilewatin oleh Mesias itu, maksudnya jalanan itu mau dibikin rata. Nah bagaimana tikungan yang kena rumah orang, rumahnya dirobohkan, bukan begitu. Tetapi di sini adalah mengenai hati manusia, tentu mengenai hati manusia. Hati manusia yang bengkok-bengkok itu harus diluruskan, ya. Hati manusia yang tidak rata itu, ya, yang penuh dengan lembah kecurangan dan lain sebagainya, itu harus diratakan. Nah, itu maksudnya. Jadi Yohanes Pembaptis datang, dia punya tugas untuk membereskan hati orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman itu karena Sang Juru Selamat atau Mesias yang dijanjikan kepada bapak-bapak leluhur mereka itu sebentar lagi akan muncul. Dan sebenarnya ini menyangkutnya janji Allah kepada Daud bahwa salah satu keturunannya akan menjadi raja dan akan memerintah selama-lamanya. Jadi Daud pun faham bahwa Sang Juru Selamat atau Mesias akan lahir dari keturunannya. Dan oleh sebab itulah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa ini nubuatan ini adalah nubuatan yang bersangkut paut dengan Mesias amat sangat. Jadi Mesias datang dan Yohanes Pembaptis membereskan hati orang terlebih dahulu, kemudian Mesias datang dan mereka menyambutnya dengan penuh sukacita, dan akhirnya mereka akan dianiaya oleh pemerintah Roma pada waktu itu selama 7 tahun masuk masa penganiayaan, dan Yesus tentu akan disalibkan karena jikalau dia diterima oleh bangsa Yahudi sebagai raja mereka, sebagai Mesias mereka, pemerintah Roma yang sedang menjajah mereka pasti akan kirim pasukan dan akan menghabisi dia, dan kemudian tetap juga dia akan menyalibkannya, dan Tuhan Yesus bangkit. Namun beda sekali, dia disalibkan karena ditolak oleh bangsa Yahudi dengan dia disalibkan karena diterima oleh bangsa Yahudi. Ini dua hal yang berbeda. Nah, kalau dia disalibkan karena diterima oleh bangsa Yahudi, maka dia bangkit dan dia akan segera, ya, dan dia akan segera mendirikan kerajaan 1000 tahun atau kerajaan Daud yang dijanjikan itu. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, khotbah di bukit dan juga pengajaran Yohanes Pembaptis semuanya mengarah ke situ. Ya, kita lihat katanya sampai di ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi betapa indahnya dan betapa agungnya kedatangan Sang Juru Selamat, kedatangan Mesias, Raja, segala raja, keturunan Daud yang akan menduduki tahta Daud untuk selama-lamanya. Nah, Yohanes Pembaptis sebagai seorang, ya, yang diutus dalam rupa Elia dan dalam role Elia dan dalam ini kapasitas sebagai Elia yang dikatakan akan berjalan lebih dulu, akan membuka jalan bagi sang Mesias. Dia berseru, dan kemudian katanya kepada orang banyak itu, ya, dan orang banyak itu datang kepadanya untuk dibaptis. Terus dia berkata kepada mereka, wah, khotbahnya Yohanes Pembaptis ini keras sekali. Hai kamu keturunan ular beludak, katanya. Waduh, ini ular beludak itu adalah ular yang paling berbisa di daerah timur tengah di sana, ya. Ular beludak, bayangkan, dibilang keturunan ular beludak. Ini orang-orang sekarang ini dibilang orang berdosa saja sudah marah, belum dikatakan ular beludak, bayangkan, ya. Betapa manusia itu sombong dan manusia itu tidak tahu diri di hadapan Allah. Ya, padahal ya memang kita adalah orang berdosa. Ya, bukan karena dosa kita banyak lalu kita akan masuk ke neraka, cukup ada setitik dosa saja kita sudah tidak bisa masuk surga, karena surga tempat yang Maha Kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu untuk melarikan diri dari murka Allah yang akan datang, katanya. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, ya, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis berkhotbah sedemikian kerasnya, ya, supaya orang-orang tidak datang hanya sekedar untuk mencari keuntungan jasmani, materi, dan duniawi. Supaya mereka memikirkan perkara rohani. Supaya mata mereka tertuju kepada perkara rohani. Dan yang terutama, supaya mereka menghasilkan buah pertobatan. Supaya ada tindak tanduk, ada ini perbuatan, ada kata-kata, ada kehidupan yang mencerminkan pertobatan. Ah, itulah maksudnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi orang disuruhkan supaya bertobat. Nah, apa itu bertobat, pendengar yang saya kasih dalam Yesus? Apa itu bertobat? Bertobat itu adalah saya sudah menyadari perbuatan yang lalu itu salah. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, perbuatan apakah yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Oh ya, masing-masing akan tahu. Nah, sambil kita pertama kita tahu ada mungkin hal-hal yang besar, ya, pada waktu kita pertama kali mendengar firman Tuhan yang bertobat, ya, kita tahu bohong itu salah, ya, kita tahu bahwa omong kotor, maki orang itu salah, itu semuanya dosa, kita tahu itu, kita bertobat, kita menyesalinya, kita mengaku kita orang berdosa, kemudian kita percaya kepada Yesus, kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya atas semua dosa saya. Nah, tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesudah peristiwa ini dan seterusnya kita belajar firman Tuhan dan seterusnya kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Kita makin hari makin dekat dengan Tuhan, maka kita akan tahu hal-hal yang diinginkan Tuhan dan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Artinya begini, ketika seseorang bergaul dengan saya makin hari makin dekat, dia akan tahu persis apa keinginan saya dan apa yang saya benci gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya ketika seseorang bertobat dan hidup makin dekat dengan Tuhan, dia akan tahu hal-hal yang Tuhan suka dan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Dari mana kita tahu? Bukan dibisikin di telinga kita, nanti itu bisa kacau, ya. Tuhan mau kita membaca firman-Nya, Tuhan mau kita membaca Alkitab, mempelajari Alkitab. Nah, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dengan demikian kita akan makin mengerti akan kehendak Tuhan. Kita akan mengerti musik mana yang Tuhan suka, musik mana yang Tuhan tidak suka, ya. Apakah ada musik rohani dan ada musik duniawi? Oh, jelas ada, ya. Jelas ada. Mengingat Lucifer juga adalah jago musik. Isaac di sorga di sana, ketika dia berdosa, dia dilempar ke bumi ini, dan dia gak mau ketinggalan bawa alat musiknya. Baca di dalam Yesaya pasal 14 itu. Ya, katanya dia membawa gambus-gambusnya turun. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia berusaha mengacaukan dunia ini dengan musiknya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hatilah dengan musik ini. Karena dengan musiklah Antikristus, dengan musiklah si Lucifer ini menyusup masuk ke dalam gereja. Sekali lagi saya ingin katakan kepada Anda, bahwa jikalau gerejamu bernyanyi tidak dapat lagi dibedakan dari dunia bernyanyi, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan dunia sudah makin rohani, pasti gerejamu sudah makin duniawi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kita lihat ya, Yohanes Pembaptis berkhotbah begitu keras supaya mereka menghasilkan buah pertobatan. Dan semakin mereka dekat kepada Tuhan, mereka akan semakin tahu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Dengan demikianlah pertobatan kita makin hari makin sempurna di hadapan Tuhan. Artinya kita membangun satu karakter yang makin hari makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kata aja orang banyak datang bertanya. Oke, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita teruskan pembahasan kita. Di mana katanya orang banyak datang kepadanya dan bertanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat, katanya. Jikalau Mesias sudah mau datang ya, dan kami harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, lalu apakah yang harus kami perbuat? Pertanyaannya sepertinya indah sekali ya. Indah sekali. Dan jawabnya katanya, barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi penuh dengan belas kasihan. Jadi begini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah mau ada tindakan dari iman. Kalau mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias pada waktu itu, berarti mereka tahu bahwa sebentar lagi kerajaan Daud akan berdiri. Sebentar lagi bahwa mereka akan menghadapi satu peristiwa yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Mereka akan menghadapi 7 tahun penganiayaan terlebih dahulu, dan sesudah itu kemudian mereka akan memasuki kerajaan 1000 tahun yang waktu itu belum dikenal kerajaan 1000 tahun, tetapi disebut kerajaan Daud yang akan datang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau seseorang yakin bahwa Yesus adalah Mesias, maka berarti sebenarnya dia perlu menjual rumahnya, ya, dia perlu kalau punya baju 2 helai bagikan orang 1 helai. Karena apa? Karena kalau semua orang Yahudi menyambut Yesus sebagai juru selamat mereka, berarti sebentar lagi mereka akan dihantam oleh pasukan dari Roma di sana, dan Mesias akan ditangkap ya, kemudian akan disalibkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, kalau engkau berkata engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, lalu apa tindakanmu? Apakah tindakanmu? Ya, Tuhan mau ada tindakan iman. Betulkah saya percaya Yesus Kristus itu adalah juru selamat? Nah, sekarang hari ini jikalau kita percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, kita bertobat dan percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, apakah tindakan iman kita? Tindakan iman kita adalah apa? Memakai waktu kita sebanyak mungkin untuk memenangkan jiwa baginya. Karena kita tahu api neraka sedang datang. Orang-orang ini semuanya akan masuk ke neraka jikalau mereka tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa tindakan iman kita? Tindakan iman kita adalah kita memakai uang kita, kita persembahkan supaya apa? Supaya bisa dipakai untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak bermaksud untuk mencelakai orang. Karena kita tahu malapetaka datang, ya. Api neraka sedang menunggu dan orang berjalan menuju ke situ. Oleh sebab itu kita mau supaya mereka diselamatkan. Bukan dengan cara memaksa mereka. Karena kalau kita memaksa mereka dengan cara paksa, itu bukan sesuatu yang positif, yang baik jikalau paksa. Makanan yang enak selalu hanya ditawarkan. Kalau dipaksakan itu racun. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jikalau kita percaya Yesus Kristus adalah Mesias, dan apa tindakan iman kita? Jikalau pada waktu Yohanes, zaman Yohanes Pembaptis orang percaya Yesus Kristus adalah Mesias Juru Selamat, apa tindakan mereka? Harus ada tindakan iman yang nyata. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat, kemudian pemungut cukai juga datang katanya, minta dibaptis. Dan mereka juga bertanya, guru apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya jadi pemungut cukai sebenarnya enggak salah. Di semua zaman ada pemungut cukai. Hari ini juga ada pemungut cukai. Tetapi di segala zaman, ya, bahwa pemungut cukai selalu bertindak melampaui batas yang semestinya. Mereka sangat gampang tergoda untuk memeras orang. Oh, zaman sekarang lebih-lebih lagi di banyak negara, ya, di mana pemungut cukainya datang, ya toh, wah, ngobrak-ngabrik pembukuan orang dan lain sebagainya. Kemudian orang mulai diperas, ya toh. Nah, sebagian masuk ke kas, sebagian masuk ke kasnya dia sendiri. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu pemungut cukai pada zamannya Yohanes Pembaptis itu adalah profesi yang sangat dibenci oleh masyarakat waktu itu. Karena apa? Karena mereka selalu menagih lebih dari porsi yang ditetapkan. Jadi jika seorang pemungut cukai menagih sesuai dengan porsi yang ditetapkan baginya, tentu tidak salah. Dan bahkan sebenarnya sistem cukai itu sendiri, ya, banyak yang sebenarnya mengandung kejahatan di dalamnya. Mengandung kejahatan, mengapa saya katakan demikian? Ada banyak negara yang memakai sistem di mana orang yang lebih kaya dipajak lebih tinggi, ya, ini harga airnya dimahalkan, ya toh, seperti ini yang ada ini, harga air di perumahan lebih mahal, harga listrik di perumahan lebih mahal, segala macam itu. Sebenarnya itu, ini tidak benar, ya, ini sama sekali tidak benar. Mengapa? Negara tidak pantas untuk menjadi Robin Hood untuk merampokin orang kaya dan bagikan kepada orang miskin. Nah, negara boleh menghimbau kiranya orang-orang yang punya uang, ya toh. Nah, bermurah hatilah, bermurah hati. Tetapi negara harus adil. Adil namanya. Adil itu apa? Ya toh. Ya, adil itu artinya ya dibayar sesuai dengan apa sepatutnya begitu. Jadi bukan polusi merampasin duit orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin, bukan demikian, ya. Jangan menjadi Robin Hood zaman modern gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak negara melakukan hal yang demikian. Nah, saya berkata bahwa sesungguhnya itu tidak patut kalau ditinjau dari segi keadilan. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian katanya datang juga ini prajurit-prajurit, ada juga prajurit yang datang bertobat dan menyerahkan diri dibaptis. Dan katanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Ya, jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah jadi tentara sebuah negara itu salah? Nah, kalau ada musuh datang, ya tembak saja. Nah, bagaimana jadi hakim? Apakah orang Kristen yang Alkitabiah boleh jadi hakim? Ya boleh saja. Jadi hakimlah yang baik, yang mengadili sesuai dengan kitab undang-undang yang ada di tangan. Jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Maka Anda sudah menjadi hakim yang memuliakan Allah. Apakah orang Kristen boleh jadi algojo kalau gitu? Ya, jadi algojo. Oh, boleh-boleh saja, ya. Dan bukan dia yang membunuh orang, tapi hakim atas ini undang-undang, ya, sudah menjatuhkan orang itu hukuman mati, jadi dia menjadi pelaksana. Tidak jadi masalah. Nah, bagaimana dengan hukuman mati ini? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen Alkitabiah mendukung hukuman mati. Dan hukuman mati itu adalah Alkitabiah. Baca di dalam kitab Kejadian pasal 9. Ayat 6 di situ ya. Barang siapa yang menumpahkan darah orang, maka darahnya harus ditumpahkan. Tetapi bukan kita sendiri yang pergi kejar orang itu ke rumah dan mau bunuh dia. Dan hak ini diserahkan kepada negara. Jadi kalau saudara saya dibunuh orang ya, saya tidak perlu pergi mengejarnya dan saya serahkan kepada negara, polisilah yang mengejarnya, kemudian dia ditangkap, dan jika pembunuhan itu sengaja dan terencana, maka orang itu patut dijatuhin hukuman mati. Nah, lalu ada mereka yang bergerak dalam bilang HAM berkata, oh hak asasi manusia, oh hak hidup. Itu konyol saya katakan. Barang siapa yang mencabut hak hidup orang lain, dia telah kehilangan hak hidupnya sendiri. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, orang Kristen harus tahu dia berdiri di mana. Kita berdiri di mana. Yang mengenai ada orang dihukum mati belum lama ini di negara kita. Bagi saya bukan masalah hukuman matinya. Bagi saya adalah apakah itu sudah diadili dengan benar gitu. Ah, ini yang paling penting ya. Apakah betul-betul mereka adalah orang yang bersalah? Atau sesungguhnya mereka hanya kambing hitam? Nah, ini persoalannya di sini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen harus tahu di mana kita berdiri. Jadi prajurit-prajurit diperingatkan oleh Yohanes, asal kamu menjalankan tugas kamu yang diberikan oleh negara kepada kamu, maka engkau tidak bersalah. Ya. Karena apa? Karena engkau prajurit. Jadi seorang prajurit itu menjaga keamanan negaranya, itu tanggung jawabnya. Seorang polisi menjaga keamanan masyarakat, itu tanggung jawabnya. Seorang hakim mengadili sesuai dengan undang-undang, itu tanggung jawabnya. Anggota parlemen membuat undang-undang yang sesuai dengan akal sehat dan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, itu tanggung jawabnya. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Kalau kita menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab kita, maka kita tidak bersalah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Lalu dikatakan, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, mereka menyangka Yohanes Pembaptis ini Mesias. Namun Yohanes Pembaptis tidak merebut kemuliaan Sang Juru Selamat. Dia tidak meninggikan dirinya. Dan dia merendahkan dirinya serendah mungkin. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak katanya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah katanya, jadi dia menunjuk kepada Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis bilang, aku bukan Mesias, akan datang dia. Nah itu baru Mesias ya, itu Sang Juru Selamat, dia Allah yang Maha Tinggi. Lihat betapa Yohanes Pembaptis merendahkan diri, membuka tali sepatunya saja tidak layak ya. Jangankan mau nenteng jubahnya ya, dan lain sebagainya, membuka tali kasutnya, tali sendalnya saja aku tidak layak katanya. Dan dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api katanya. Nah, kedatangannya yang pertama sesudah kembali ke sorga pada hari Pentekosta, dia membaptis dengan Roh Kudus. Nanti kedatangan yang kedua kali, dia akan membaptis dengan api. Nah, pada waktu itu dia akan menghanguskan orang-orang yang perlu dihanguskan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian dikata, Sang Juru Selamat itu alat penampi sudah di tangannya. Dan dia akan menampi. Dan siapa yang kedapatan ini tidak ada isinya. Siapa yang kedapatan seperti ini kulit padi gitu ya. Akan terbang ya. Biar dia terbang. Nah, debu, jerami semuanya ya tuh. Akan dibakarnya. Dan api yang tidak dengan api yang tidak terpadamkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak nasihat lagi katanya yang disampaikan oleh Yohanes. Di sini hanya tulis ringkasannya saja. Tetapi katanya, ketika dia menegur Herodias, karena Herodias merampas istri saudaranya. Bayangkan, dan istri saudaranya juga genitnya bukan main, mau sama dia gitu, karena tidak menolak ya. Sehingga Yohanes Pembaptis melihat ini pemimpin bangsa melakukan dosa yang trans paran yang sungguh tidak dapat ditolerir, memalukan. Dia menegur dan taulah penyandang pedang selalu bertindak sewenang-wenang, bukannya bertobat melainkan malah menangkap Yohanes dan dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 20 sangat menarik katanya. Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Jadi menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ya, Herodes sudah cukup banyak kejahatan sebenarnya yang dia lakukan. Baru di sini dikatakan menambah kejahatannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ya, kedatangan Yohanes Pembaptis adalah kedatangan pembuka jalan bagi Sang Juru Selamat, Sang Mesias, yang adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Nah, berikut kita akan melihat dari ayat 21 sampai ayat yang ke-37. Nah, Pak Alkitab Buku, silakan membantu kita membacanya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matisa, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matisa, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Setiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yudea, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hasron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelet, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Wah, luar biasa. Ini catatan yang sungguh luar biasa. Tapi kita lihat dulu ayat 21 dan 22 di sini katanya. Dan Yesus Kristus memberi diri dibaptis juga. Banyak orang bertanya, mengapa Yesus dibaptis? Bukankah dia tidak berdosa? Ya memang baptisan bukan untuk hapus dosa. Maka itulah Yesus memberi dibaptis sekalipun dia tidak berdosa. Dan mengapa dia perlu dibaptis? Nah, baptisan itu apa? Baptisan adalah pernyataan orang yang sudah bertobat dan sudah dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu, orang yang dibaptis harusnya orang yang sudah bertobat dan sudah beriman. Dan baptisan itu apa sebenarnya? Baptisan itu adalah sebuah pernyataan, sebuah upacara simbolik, menggambarkan Injil yang sudah menyelamatkan orang itu. Injil yang sudah menyelamatkan. Nah, Injil itu apa? Injil itu, inti dari Injil itu adalah kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Tuhan Yesus sebelum menjalankan Injil, memberitakan Injil, maka dia menggambarkan Injil itu dulu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya, ini adalah satu contoh ketundukan kepada Allah yang memegang misi, Allah Bapa yang memegang misi, yang mengutus Yesus Kristus datang untuk satu misi yang merupakan pusat dari sejarah dunia. Pusat dari sejarah dunia. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada satu orang pun bisa masuk surga. Karena dosa tidak termasuki oleh manusia yang berdosa, sekalipun dosanya terkecil. Dan dosa harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara dosa diselesaikan? Nah, disinilah perbedaan kekristenan dengan banyak agama yang lain. Karena rata-rata agama semuanya mengajarkan bahwa manusia punya dosa dihapuskan dengan usaha dirinya. Dengan amallah, dengan ibadahlah, dengan puasalah, dengan betapalah, dan dengan segala macam usaha manusia. Dengan rajin kebaktianlah, ada yang mengajarkan begitu. Tetapi tidak. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa dosa selesai Kalau dosa itu dijatuhi hukuman, baru selesai. Nah, itulah sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera janji untuk kirim juru selamat. Jadi Allah segera janji kirim juru selamat. Dan sebelum sang juru selamat tiba, Allah suruh manusia untuk melakukan ibadah simbolik yang menggambarkan proses penyelamatan dan sang juru selamat itu. Yaitu ambil domba dan domba taruh di atas mezbah, pegang kepalanya dan domba itu disembelih. Jadi saya bersalah, saya berdosa, dosa saya hanya jatuhi hukuman. Dan hukuman itu akan ditanggung oleh sang juru selamat. Dan sebelum dia datang, domba ini adalah fotonya, ini adalah simbolnya, ini adalah gambarnya. Jadi itulah sebabnya Yesus Kristus datang dan dia akan menghayati berita baik yang dibawa oleh dirinya itu. Berita baik yang akan dijalankannya. Dan sebelum semua itu di start, dia menggambarkannya dulu melalui suatu ibadah, yaitu menyerahkan diri, ditenggelamkan ke dalam air sebagai lambang mati dan dikuburkan, kemudian ditarik keluar. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, tidak ada bayi yang dibawa baptis, karena semua yang datang ke Sungai Yordan itu jalan sendiri punya. Tidak ada satu orang pun yang gendong bayinya ke situ untuk dibaptis dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang namanya baptisan percik. Karena apa? Karena dibaptis di Sungai Yordan, bukan dibaptis di halaman Bait Allah. Kalau dibaptis di halaman Bait Allah, kita tahu itu mungkin percik ini, ya itu pun masih mungkin. Gitu. Tetapi karena dibaptis di Sungai Yordan, kita tahu persis bahwa itu tidak dibaptis dengan percik dan tidak ada bayi yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita lihat ketika Tuhan Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Langit terbuka katanya, ya. Roh Kudus turun, kemudian ada Yesus di situ dan ada suara Allah Bapa di atas. Jadi Tritunggal Allah lengkap di situ menyatakan dirinya. Oh, ini adalah saat yang paling dahsyat. Karena di dalam kitab perjanjian lama, di masa perjanjian lama, belum pernah Allah Tritunggal menyatakan dirinya serentak. Inilah pernyataan Allah Tritunggal serentak di situ. Ada suara Allah Bapa di atas di sana. Dan ada Yesus Kristus yang sedang berdiri di situ. Dan ada Roh Kudus yang turun. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian mengenai silsilah dari ayat 23 sampai ayat yang ke-38 ini. Silsilah ini. Nah, kita lihat apa beda silsilah di sini dengan silsilah yang ditulis oleh Matius di Injil Matius pasal 1 itu. Apa bedanya? Nah, silsilah di sini lebih panjang. Silsilah yang ditulis di dalam Injil Matius itu berakhir sampai Abraham. Mengapa? Karena Matius tulis untuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang penting adalah Mesias itu keturunan Abraham dan keturunan Daud. Maka itulah silsilah di Injil Matius sampai Abraham dan Daud saja, ya. Itu yang ditekankan. Tapi silsilah di Injil Lukas ini sangat mungkin bahwa Theophilus ini adalah bukan orang Yahudi yang menerima Injil Lukas ini. Sehingga Lukas mencatatkan bahwa silsilah Tuhan Yesus ini sampai ke anak Adam dan anak Allah. Lihat di situ. Jadi lebih panjang. Nah, lalu kemudian variasinya Anda lihat di sini, artinya bedanya dengan yang di Injil Matius adalah bahwa ya yang di sini, yang di Injil Lukas ini, jalurnya itu adalah jalur ke Maria sebenarnya. Jalur ke Maria. Dan ini untuk membuktikan bahwa Yusuf itu keturunan Daud dan Maria pun keturunan Daud. Itulah sebabnya ketika sensus mereka dua-duanya pergi ke Betlehem. Kalau tidak, Maria mesti pergi ke kota lain, ya. Karena dilahirkan di kota. Tetapi Maria dan Yusuf sama-sama keturunan Daud, ya. Nah, kita lihat silsilanya itu, ya, dari tetapi di sini ambil nama Yusuf, ya. Maksudnya ini anak Yusuf ini adalah Yesus itu. Nah, tetapi dari kakek dia punya ini kakek dari ibunya itu urut ke atas itu Eli, ya, Matat dan lain sebagainya itu. Dan di sini beda semuanya sampai ke Daud baru sama, karena dua-duanya dari keturunan Daud. Tetapi ya Yusuf yang suaminya Maria itu adalah keturunan Daud yang dari jalur Salomo, ya. Daud yang dari jalur Salomo. Tetapi ini Maria adalah keturunan Daud dari jalur Nathan. Jadi anak Daud yang namanya Nathan. Jadi bukan anak Daud yang namanya Salomo. Nah, kita lihat disinilah bedanya. Ya toh. Nah, kemudian dari Daud ke atas sudah sama lagi. Dari Daud sampai Abraham, nah kita lihat nama itu sama lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah inilah bedanya. Jadi bukan karena ada nekuk catat salah gitu. Enggak, karena jalurnya berbeda. Kemudian kita lihat ada nama yang sama, ulang-ulang ada nama yang sama. Mengapa demikian? Ini adalah kebiasaan orang Yahudi. Ingatkah Anda di pasal yang pertama itu, waktu kelahiran Yohanes Pembaptis. Semua familinya ingin kasih dia nama Zakaria juga. Ya. Nah, karena ini kebiasaan mereka, memberi anak nama, kalau enggak bapaknya, nama kakeknya begitu. Nah, akhirnya nama mereka akan tumpang tindih, ya. Tumpang tindih satu dengan yang lain. Ya, karena sama begitu. Nah, sehingga kamu melihat seperti ini nama apa ya, Matat, itu ada ulang-ulang di situ ada, ya. Nah, ada variasinya Matata katanya ya. Nah, ini mereka punya nama demikian ya. Jadi ulang-ulang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, intinya dari silsilah ini, Lukas ingin memberitahukan kepada Theophilus bahwa ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Allah sudah janji mau kirim juru selamat. Dan juru selamat itu akan datang dari keturunan Seth dan dari anaknya Enos dan turun ya. Ini jalur orang baik ya. Ini bukan jalurnya Kain. Jadi sang juru selamat ini yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa bukanlah keturunan dari jalur Kain, tetapi dia keturunan dari jalur Seth, dan dia adalah anak Adam. Adam itu anak Allah, Allah yang menciptakan Adam. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa indahnya silsilah ini dan sangat penting, terutama yang di Injil Matius itu sangat penting. Mengapa? Karena ada nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama mengenai sang juru selamat, dia tidak bisa tidak keturunan Daud. Kalau dia bukan keturunan Daud, dia pasti bukan juru selamat. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan sembarangan percaya kepada orang. Karena kitab Perjanjian Lama sudah menuliskannya. Jadi kitab Perjanjian Lama sudah selesai 400 tahun sebelum Yesus lahir. Semuanya sudah tertulis dengan baik. Dan kita tidak boleh sembarangan percaya kepada orang bahwa dia adalah juru selamat. Karena juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada satu manusia pun bisa masuk surga tanpa melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Abraham, Musa, Adam, segala macam. Mereka masuk surga melalui percaya kepada juru selamat yang akan menanggung semua dosa mereka. Dan hari ini kita akan masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Beda kita dengan Abraham adalah Abraham percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga tanpa melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, camkanlah pendengar sekalian. Penguraian kita hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati Anda, memberi hikmat akal budi, dan membantu Anda untuk merenungkan semua yang telah Anda dengar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu. Pimpinlah kami Tuhan di dalam memahami firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengetuk hati setiap orang yang belum sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan bagi yang sudah bertobat dan percaya kepada-Mu, kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya sungguh akan membantunya untuk memahami lebih-lebih dan lebih lagi akan kebenaran firman-Mu. Puji hormat kami naikkan pada-Mu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Anda sungguh merasa mendapat berkat dari Through the Bible setiap pagi dan jam 6 sore diputar ulang, Anda beritahukanlah kepada teman supaya mereka juga mendapat berkat. Bekerjalah, melayani Tuhan sedikit, hanya menekan SMS saja, sedikit sekali. Bantulah pemberitaan Injil supaya lebih banyak jiwa bisa diselamatkan. Saya mohon diri. Amin.